Ayo, simak. Alam alifu karbiyatul ilmi bimaknaha wallahi wallahu wallahu subhanahu faradu ala ibadihi ma'rifatan makna la ilaha illallahu ya'lamu anna la ilaha wa an an la ilaha illa selangi antum ada kelewatan bacanya wa an ya'lamu anna ilaha illahu qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallahu وترجم البخاري على الآية فقال باب العلم قبل القول والعمل أشار إلى أن العلم بمعنى لا إله إلا الله أول واجب ثم بعد ذلك القول والعمل وقال الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد لم يقل ليقولوا إنما هو إله واحد وقال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أي واعلموا أن لا إله إلا هو وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال المفسرون إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ أبو بطين رحمه الله فرضية العلم بمعناها kewajiban mengetahui makna la ilaha illallah. Kewajiban mengetahui makna la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala faradha telah mewajibkan ala ibadih terus hamba-hambanya ma'rifata mengetahui makna la ilaha illallah wa ya'lamu dan agar mereka mengetahui an la ilaha illahuwa bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali dia. Qala ta'ala, Allah ta'ala firmankan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa tarajam al-Bukhari dan al-Imam al-Bukhari memberikan judul al-ayati terhadap ayat tersebut. Faqal, beliau berkata babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu qabla sebelum ucapan dan amalan. Asyara ini mengisyaratkan, yakni Imam Al-Bukhari mengisyaratkan ila annal ilma, mengisyaratkan bahwa ilmu bimakna la ilaha illallah, mengetahui makna la ilaha illallah awal wajib, merupakan kewajiban yang pertama. Ya. Jadi Imam Al-Bukhari membuat judul al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan amalan, kemudian membawakan ayat tadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini mengisyaratkan bahwasanya mengetahui makna la ilaha illallah awal wajib, merupakan kewajiban pertama. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu kewajiban yang lainnya al-qaul wal amal, apa? Berbicara dan beramal. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ini dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengetahui makna la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala firmankan hadza balaghul linnas, ini adalah penyampaian untuk manusia. Wal yunzaru bihi, dan supaya mereka mendapatkan peringatan dengannya. Di tafsir mengatakan hadza, yakni Al-Qur'an. Al-Quran ini adalah balagh, ya. penyampaian untuk manusia dan supaya mereka mendapatkan peringatan dengan Al-Qur'an ini. Wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Allah Dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Lam yakul, Allah tidak mengatakan liyakulu innama huwa ilahun wahid. Ya, ayatnya apa? Wa liya'lamu, supaya mereka mengetahui. Bukan mengatakan liyakulu, bukan supaya mereka mengucapkan innama huwa ilahun wahid. Tidak lain, Dia adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa qala, Allah Ta'ala juga berfirman, fa illam yastajibu lakum, jika mereka tidak memenuhi ajakan kalian, fa'lamu, maka ketahuilah, annama, tidak lain, unzila, ya, Al-Quran ini diturunkan bi ilmillah, diturunkan sepengetahuan Allah, diturunkan membawa ilmu Allah, wa an la ilaha illa huwa, dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Dia. Fal antum muslimun, apakah kalian akan berserah diri kepadanya? Ai wa'lamu an alla ilaha illa huwa, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa la yamliku alladziina yad'uuna min duunih, dan orang-orang yang mereka jadikan objek doa, la yamliku, tidak memiliki asy-syafa'ata, tidak memiliki hak syafaat, illa, kecuali man syahida bil haqqi, siapa yang bersaksi dengan kebenaran, yakni siapa yang mempersaksikan kebenaran, wahum ya'lamun, sementara mereka mengilmuinya. Qala al mufassirun, berkata para ahli tafsir, illa man syahida bil la ilaha illallah, illa man syahida bil haq, haq di sini apa? La ilaha illallah, ya, kecuali siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak yang berhak ibadah kecuali Allah. Wa hum ya'lamuna biqulubihim, sementara hati mereka mengetahui, ma syahidu bihi bi alsinatihim, apa yang dipersaksikan oleh lisan mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyabdakan, man mata, siapa yang mati, wa huwa, dalam keadaan dia itu ya'lamu, ya, mengetahui an la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah, dakhalal jannata, niscaya dia masuk surga. Nah, kemarin sudah kita sebutkan bahwa syahadat itu memiliki berapa rukun? 3 rukun, yaitu yang pertama apa? Ilmu, yang kedua yakin, dan yang ketiga ikrar. Ya. Nah, awal wajibin ala insan. أول واجب على الإنسان. فتلا علماءه في هذه الآية ونحوها على أن أول واجب على الإنسان معرفة الله. وتلت هذه الآية على أن آكد الفرائض العلم بمعنى لا إله إلا الله. وأن عندما شهر نقص العلم بمعنىها. إذ كان معرفة معنىها أكاد الواجبات نعم أكاد الواجبات فالجهل بذلك أعظم الجهل وأبطاهه. نعم. أول واجب على الإنسان, kewajiban pertama atas manusia. Stadallal ulama, para ulama berdalilkan bihadzil ayati wa nahwiha, berdalilkan dengan ayat-ayat ini dan semisalnya. Ya, mereka berdalilkan dengan ayat-ayat ini dan semisalnya, ala anna, bahwa awwal wajibin ala insani, kewajiban pertama atas manusia, ma'rifatullah, yaitu apa? Ma'rifatullah. Wa dallat hadhil ayatu, dan ayat-ayat ini menunjukkan juga, ala anna akadal faraidhi tayyib, ya, kewajiban pertama atas manusia adalah bersyahadat la ilaha illallah. Kewajiban pertama atas manusia adalah apa? Bersyahadat la ilaha illallah. Ya, bersyahadat la ilaha illallah namanya syahadat. Ya, dia harus apa? Harus mengetahui maknanya, harus yakin dengan maknanya, dan dia mengikrarkannya. Itu makna syahadat la ilaha illallah, sehingga tidak bertentangan ucapan beliau bahwasanya kewajiban pertama atas manusia itu adalah ma'rifatullah. Itu tidak bertentangan dengan ya, ucapan yang lainnya yang mengatakan kewajiban pertama adalah apa? Mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah. Karena syahadat itu maknanya ilmu, yakin, wal iqrar. Ya. Wa dallat hadhihi al-ayatu, ayat-ayat ini juga menunjukkan ala anna akadul fara'id, bahwasanya kewajiban yang paling ditekankan, akada paling ditekankan, fara'id kewajiban-kewajiban, ya, yang paling ditekankan dari kewajiban-kewajiban adalah al-ilmu bima'na la ilaha illallah, adalah mengetahui makna la ilaha illallah, mengetahui makna la ilaha illallah. Itu adalah kewajiban yang paling ditekankan. Wa anna azamal jahli, dan bahwasanya ayat-ayat ini juga menunjukkan bahwa azamal jahli, kejahilan yang paling parah, kejahilan yang paling besar, nafsul ilmi bimaknaha, adalah apa? Nafsul ilmi bimaknaha, ya, tidak atau kurangnya ilmu terhadap makna la ilaha illallah. Ya, kurangnya mengilmui makna la ilaha illallah. Ini azamul jahl. Bagaimana kalau tidak mengerti sama sekali? Kalau ya, kurang mengilmui la ilaha illallah, kurang mengilmui makna la ilaha illallah saja sudah azamul jahl, kejahilan yang paling berat. Bagaimana dengan kalau tidak mengetahuinya sama sekali? Idzkana ma'rifatu ma'naha, karena mengenal, mengetahui makna la ilaha illallah akadul wajibat, merupakan kewajiban yang paling ditekankan. Fal jahlu bidzalika, maka jahil terhadap makna la ilaha illallah a'zamul jahli wa akbahuhu, merupakan kejahilan yang paling besar dan yang paling kotor, kejahilan akbah, kejahilan yang paling kotor. Ya. Istirahatun. Ya. Kita ketemu halaman 34. Baca, i'tiradun. Ayo baca. I'tiradun. Wa min al-ajabi. Ajabi. Wa min al-ajabi anna ba'da an-nasi idza sami'a lam yatakallama man man lam yatakallama bima'na hadhihi al-kalimati nafiyan wa isbatan. Nafiyan. Nafiyan wa isbatan. Abun Aba fil madhi. Dzalika wa qala lasna mukallifina mukallafina, ada harakatnya, mukallafina binnasi wa qulifihi. Naam. Wa min al-ajabi, dan di antara hal yang mungkar, al-ajab di sini maknanya apa? Mungkar. Di antara hal yang mungkar, ana ba'dhun nas, sebagian orang, idza sami'a, jika mendengar, man yatakallamu, ya, orang lain yang menjelaskan fi makna hadhil kalimati, menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah, nafyan wa isbatan, ya, nafi dan isbat, menjelaskan, membicarakan makna la ilaha illallah nafyan wa isbatan, itu artinya membicarakannya secara lengkap. Ya, apa yang dinafikan dari la ilaha illallah? Syirik, tauhid, syirik, isbatan, tauhid. Nah, isbatan yakni tauhid. Jika ada orang yang membicarakan la ilaha illallah, ya, nafi dan isbat, abadalik, sebagian orang itu yang mencelanya. Ya. Menganggap itu aib. Wa qala, kemudian berkata, lasna mukallafina bin nas wal qawli fihim, kita tidak dibebani, ya, untuk membicarakan orang lain. Ya. Paham maksudnya? Kalau seseorang membicarakan, menjelaskan la ilaha illallah, dia akan berbicara tentang al-kufru bit-tawhud wal iman billah. Ya. Sifatul kufri bit-tawhud, ya, di antaranya adalah takfir man fa'ala syirka. Takfir orang yang melakukan kesyirikan. Ya, takfir orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Maka ada sebagian orang yang melakukan perbuatan mungkar, mengingkari hal itu dan mencela hal itu dan mengatakan apa? Kita ini tidak dibebani untuk membicarakan orang. Ya. Kita ini tidak dibebani untuk apa? Menilai seseorang, membicarakan seseorang. Ya. Maka bagaimana? tanggapan Syekh terhadap ya syubhat murahan ini. Ya, ikhlas. Ya. Al-jawabu al-qawlu lahu bal anta mukallafun bi ma'rifati at-tauhid alladhi qala Allah al-jinna wal insa ajrihi. Wa arsala jami'a rusuli yad'una ilayhi bi ma'rifati ribbihi wa huwa syirku alladhi la yukfaru wa la tudra li mukallafin fil jahli bidzalik. Fayuqalu lahu, maka dijawab. Ya, maka katakan kepadanya, kepada orang itu yang mencela ya pembahasan tauhid, pembahasan la ilaha illallah, pembahasan takfir man fa'ala syirik, takfir ahli syirik. Katakan kepadanya, dia mengatakan kita ini tidak dibebani untuk membicarakan orang. Katakan kepadanya, bal anta, bahkan sebaliknya, anta, engkau ini mukallaf, engkau ini dibebani kewajiban. Engkau ini berkewajiban, mukallaf, yang dibebani kewajiban. Fi ma'rifati tauhid, untuk mempelajari tauhid, alladzi khalaqallahu al-jinna wal insa li'ajri. Tauhid yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk tujuan tauhid. Ya. Wa arsala jami'ar rusul yad'una ilaihi, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul mendakwahkannya. Ya. Engkau terbebani kewajiban untuk mengetahui, mempelajari tauhid itu. Kau terbebani kewajiban untuk mengetahui tauhid yang menjadi tujuan penciptaan jin dan manusia, yang menjadi materi dakwah para rasul. Ya, ajakan para rasul. Wa ma'rifati riddihi, engkau juga terbebani kewajiban untuk mengetahui kebalikannya. Yaitu apa? Kebalikan tauhid, wa huwa syirku, yaitu syirik alladzi la yughfaru, syirik yang tidak diampuni. Ya, berarti apa hukumnya belajar tauhid? Wajib. Hukumnya mempelajari syirik? Wajib. Ya. Wala uzra li mukallafin fil jahli bidzalik. Ya, kata beliau, tidak ada uzur bagi mukallaf, bagi manusia, fil jahli bidzalik, ya. Jahil terhadap tauhid dan syirik ini. Ya, tidak ada apa? Tidak ada uzur. Kalau dia tidak tahu, maka itu bukan tidak tahu, dia tinggalkan tauhid, maka itu bukan uzur ketidaktahuannya itu. Tidak tahu dia melakukan syirik, maka ketidaktahuannya itu bukan uzur. Ya. Tidak bisa ditoleransi. Ya. Tidak bisa ditoleransi. Ya. Taklidu bitauhid. Nah, ini ya tegas dari beliau bahwasanya kejahilan dalam masalah tauhid, dalam masalah syirik, itu bukan apa? Bukan uzur. Tidak ada al-udzru bil jahl ya fi masail at-tauhid wasyirik. Tidak ada uzur bil jahl fi masail at-tauhid wasyirik. Ya, siapa yang terjatuh pada syirikan, kesyirikan dengan alasan jahil, maka tidak ada uzur baginya. Sebagaimana siapa yang meninggalkan tauhid dengan alasan tidak tahu, maka juga tidak ada uzur baginya. Ini tasrih dari ya, penegasan dari beliau, ya, dari Syekh Abu Butain rahimahullahu taala. Naam. Baik, cukupkan sampai di sini insyaallah, kita lanjutkan dengan taklid dalam permasalahan tauhid ya, dan yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.